الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan masih dalam tafsir surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11 dari tafsir Ibnu Katsir. Kemarin telah disampaikan asbabun nuzul daripada surat ini atau ayat ini, di mana diturunkan pada hari Jumat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di samping masjid bersama dengan beberapa orang. وقد قال الإمام الشافعي قال الإمام أحمد الشافعي بركاته إمام أحمد أن إمام الشافعي حدثنا سفيان عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسبدا لا يقيم الرجل الرجل من مجلسي فيجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. Janganlah seseorang itu menyuruh orang lain untuk berdiri kemudian dia duduk di tempat duduknya tadi. Walakin tafassahu wa tawassa'u, akan tetapi berilah kelonggaran dan keluasan. Kharajahu fi sahihaini min hadis Nafi' bihi. Diriwayatkan dalam Bukhari Muslim dari riwayat Nafi' dengan riwayat yang sama. وقال الشافعي من بركات إمام الشافعي رحمه الله أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال قال سليمان بن موسى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن لا يكل افسحوا. Jangan seorang di antara kalian mengatakan kepada saudaranya ketika hari Jumat berdirilah, ya. Atau janganlah seorang di antara kalian membuat saudaranya berdiri pada hari Jumat, akan tetapi hendaknya katakan ifsahu, berilah keluasan, kelonggaran. Wa qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Abdul Malik ibn Amr wala haddatsana Sulayh an Ayyub an Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah an Ya'qub ibn Abi Ya'qub an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. Janganlah seseorang itu membuat berdiri seseorang dari tempat duduknya kemudian orang tadi duduk pada tempat duduk, ya, orang yang sebelumnya duduk. Walakin ifsahu yafsahillahu lakum, akan tetapi berilah kelonggaran, keluasan, niscaya Allah akan berikan kelonggaran dan keluasan bagi kalian. Dan diriwayatkan pula dari Suraij ibn Yunus wa Yunus ibn Muhammad al-Mu'addib an Fulayh bihi wa lafzuh, dengan lafad la yakumur rajulu lirajuli min majlisih walakin ifsahu yafsahillahu lakum. Jangan seseorang itu menyuruh berdiri seorang yang lainnya dari tempat duduknya. Akan tetapi, ifsahu yafsahillahu lakum. Ya, tetapi katakanlah, ifsahu berilah kelapangan, keluasan. Ya niscaya Allah akan berikan kelapangan dan keluasan bagi kalian. Fafarada bihi Ahmad. Ya. Kemarin, ikhwan fi din azakumullah. Ya ini menyempurnakan riwayat yang kemarin yang disampaikan tentang asbabun nuzul. Ya, dari ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ya. Jadi hendaknya ketika kita ingin menduduki sebuah tempat, ya, itu jangan kamu berdiri pergi dari sini. Tetapi katakanlah ifsahu. Ya, berilah keluasan, niscaya Allah akan berikan keluasan. Berilah kelapangan, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepada kalian. وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai berdiri, hukum berdiri, ya, ketika datang, ya, ketika ada seorang datang kemudian kita berdiri, ya, ada seorang datang kemudian kita berdiri. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. فَمِنْهُمْ مَنْ رَحَصَ فِي ذَلِكَ. Di antara ulama ada yang meringankan masalah ini. Berdasarkan hadis, قُمُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ. Berdirilah untuk menyambut, ya, orang besar kalian. Jadi hukum berdiri untuk menghormati orang. Ini yang dibahas, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Hukum berdiri untuk menghormati orang. قُمْتُ إِجْلَالًا لِفُلَانَ. Aku berdiri untuk menghormati fulan. Para ulama di sini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat boleh rukhsah berdasarkan hadis, qumu ila sayyidikum. Berdirilah kalian untuk menyambut orang besar kalian. Wa minhum man mana'a min dzalika. Di antara ulama ada yang melarang, ya, dan berdalilkan dengan sebuah hadis, man ahabba yatamassala lahu rijal qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia suka, jika orang lain itu berdiri untuk menghormatinya, maka tempat persiapkanlah tempat duduknya di dalam api neraka jahanam. Ya. Wa minhum man fassala. Di antara fuqaha ada yang memperinci. Yajuzu 'indal qadhu min safar walil hakim fi mahalli wilayatih. Boleh kalau kita baru datang dari safar. Misalkan baru datang dari safar, kita nyambutnya dengan berdiri. Ya. Atau menyambut seorang pemimpin yang berada di wilayahnya. Ya, seorang pejabat datang kemudian kita berdiri untuk menyambutnya. Kama jala alaihi kisatu Sa'ad bin Mu'ad. Sebagaimana ditunjukkan dalam kisahnya Sa'ad bin Mu'ad. Fa'inuhu lamma istagzamahu nabi hakiman fi bani Quraidah fara'ahu muqbilan. Qala lil muslimin qumu ila sayyidikum. Yaitu ketika beliau diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi hakim mengenai perkaranya Bani Quraidah. Setelah Bani Quraidah perang dengan kaum muslimin dan mereka kalah, maka yang memberikan keputusan tentang nasib mereka adalah Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Maka kaum muslimin beliau melihat Sa'ad bin Mu'adz saat itu datang menuju kaum muslimin, maka Rasulullah mengatakan kepada kaum muslimin, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah untuk menyambut orang besar kalian ini. Wa madzaka illa liyakuna anfad lihukmih. Wallahu a'lam. Hal tersebut supaya hukum yang diputuskan itu lebih apa? Lebih dipatuhi. Lebih ditaati. Ya, ketika seorang hakim itu datang, dimohon berdiri misalkan. Wallahu a'lam. Di sini ada tiga pendapat. Boleh secara mutlak, terlarang secara mutlak, kemudian ada perincian. Ya. Ada perincian. Ada ulama belakangan yang memperincinya agak berbeda. Perinciannya adalah karena menggabungkan hadis-hadis ini. Hadis yang pertama seolah-olah membolehkan qumu ila sayyidikum, ya. Berdirilah untuk menyambut pembesar kalian. Kemudian hadis yang berikutnya adalah man ahabba yatamassala lahu rijal qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang suka dihormati dengan cara berdiri, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Ulama sekarang memperinci. Ada beberapa yang memperinci dengan metode. Kalau hadis yang pertama adalah dari sisi orang yang menghormatinya. Ya, jadi kaum musliminnya. Kalau ada seorang yang mulia, ya hendaknya termasuk akhlak yang baik adalah kita berdiri untuk menyambutnya. Silakan datang, kita berdiri, kita nyambut, kita salaman. Ya. Adapun terkait dengan hadis man ahabba yatamassala lahu rijal qiyaman, itu terkait orang yang dihormati tadi. Kalau dia tidak dihormati dengan cara demikian, kemudian dia marah, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Kisah hadis ini adalah terkait tentang Kisra. Ya. Yaitu Rasulullah saat itu datang ke sebuah majlis, tiba-tiba sahabat pada berdiri untuk menyambut Rasul. Maka Rasulullah marah saat itu. Wailakum, celaka kalian. Kenapa kalian mirip dengan orang-orang Persia? Di mana pimpinan-pimpinan orang-orang Persia yang minta dihormati dengan cara berdiri. Kalau tidak, maka dihukum. Maka Rasulullah mengucapkan man ahabba yatamassala lahu rijal qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang suka atau menginginkan orang itu menghormatinya dengan cara berdiri, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Sehingga ulama ini merincinya adalah hadis tentang kumu ila sayyidikum adalah kepada manusia secara umum. Ketika melihat orang besar, hendaknya dihormati. Tetapi dari sisi orang besar tadi, dia mendapatkan hadis man ahabba yatamassala lahu rijal qiyamah. Jangan sampai orang yang pejabat tadi, hakim tadi, meminta untuk dihormati dengan cara demikian. Meminta dihormati dengan cara demikian. Kalau tidak dihormati dengan cara demikian, dia marah. Nah, kalau orang, seorang pemimpin modelnya begini, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Karena berarti dia sombong dengan itu. Ya, menghinakan orang lain. Ya. Kemudian ada ulama yang memperincinya adalah tergantung tujuan. Kalau tujuan berdirinya adalah ibadah, ya jelas ini ya merupakan kekufuran. Karena ada bentuk berdiri dalam rangka mengibadai. Ya, ini jelas berupa kekufuran. Kemudian berdiri dalam rangka mengagungkan, memuliakan. Ya. Seperti contoh tadi ada pejabat, hadirin dimohon berdiri. Ini tingkatannya makruh. Tingkatannya makruh. Kemudian yang boleh, bahkan termasuk akhlak yang mulia, adalah berdiri untuk menyambut. Menyambutnya itu maksudnya kita duduk. Ketika orang datang, tamu datang, kita mau salaman kan harus dianya berdiri, maka kita berdiri. Supaya dia tidak bersalaman, dalam keadaan dia berdiri, kita dalam keadaan duduk. Maka termasuk akhlak, kalau tamunya yang datang dalam keadaan berdiri, maka kita bersalamannya dalam keadaan berdiri. Nah itu rinciannya. Jadi bisa jatuh kepada haram, makruh, dan mubah. Haramnya ketika dia berdiri untuk menyembahnya. Ya, mengagung-agungkannya. Kalau dia berdiri untuk memuliakannya, ini makruh. Kalau berdiri dalam rangka memang konsekuensi dari sebuah pertemuan ingin bersalaman atau ya yang lainnya, maka hukumnya mubah. Nah ini tiga perincian di ulama yang sekarang lebih memperinci dengan keadaan demikian. Intinya ikhwan fillah jazakumullah, kalau kita perhatikan dari sabab wurud daripada hadis tersebut, maka kita bisa tempatkan masing-masing hadis tadi sesuai dengan porsinya, yaitu kumu ila sayyidikum adalah ya berdirilah kalian untuk menyambut sayyid kalian, orang mulia kalian. Artinya kalau ada orang yang memang mulia, muliakanlah, hormatilah. Dan diantara akhlaknya kalau dia berdiri, maka kita ikut berdiri untuk menyalaminya. Kemudian tentang sebab Man ahabba yatamatsala lahu rijal qiyaman falyatabawa ma'ajahu minan nar. Siapa yang menginginkan, menyukai jika orang itu menghormatinya dengan cara berdiri, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Ini terkait ya seperti orang-orang Persia yang cara mereka menghormati rajanya adalah dengan cara berdiri, dan kalau tidak menghormati dengan cara tersebut maka akan dihukum. Nah, maka demikian ikhwan fillah jazakumullah yang harus diperhatikan dalam hukum menghormati dengan cara berdiri. Maka dikiaskan dengan ini adalah hukum menghormati dengan cara mengangkat tangan, baik itu tangannya begini atau begini ataupun yang lainnya. Bisa kembali kepada keharaman, makruh atau mubah. Begitu. Ya, menghormati dengan cara mengangkat telapak tangan dipelipis begini, itu bisa tingkatan haram atau makruh atau mubah saja. Begitu. Bagaimana kalau mubah? Ya mubah seperti adat saja. Assalamualaikum. Ya, adat seperti adat-adat. Ya biasa kalau di tentara bawahan sama atasannya kan begini, yaitu adat. Bisa jadi sesuatu yang mubah-mubah saja. Kemudian bisa menjadi sebuah makruh ketika yang apa namanya merupakan sebuah keharusan. Jadi ketika tidak begini kemudian dihukum, ya maka jadi hukumnya bisa jadi makruh. Bisa tingkatan haram ketika dia mengagungkan secara berlebihan, ya sampai tingkatan ya mungkin ini jarang sih, tingkatan sampai meninggikan setinggi-tingginya atau sampai menyamakan seperti menghormati atau memuliakan sesembahan selain Allah. Maka jelas kalau ini mungkin jarang terjadi. Tetapi ulama memperinci hukum tadi dalam satu perbuatan supaya kita menjaga, walaupun hukum sesuatu itu hukum adat itu adalah asalnya boleh, tetapi perlu disampaikan yang namanya adat adalah adat, mubah biarkanlah mubah, jangan diwajib-wajibkan. Dan begitu. Kalau sudah diwajib-wajibkan malah nanti bisa menjadi makruh atau bisa menjadi sesuatu yang haram. Maka kita perlu jeli dalam masalah seperti ini. Dan terkait masalah ini adalah murni pembahasan fikih ya. Bukan jangan dikaitkan kalau tidak hormat dengan cara seperti itu berarti tidak cinta dengan negara ataupun yang lainnya. Itu pembahasan yang berbeda. Kalau orang yang tidak cinta negara, tidak cinta dengan NKRI, itu adalah perkara ideologi. Adapun terkait pembahasan hukum berdiri menghormati atau mengisyaratkan tangan untuk menghormati, itu memang dari semenjak Indonesia belum berdiri sudah ada pembahasannya. Nah, Ibnu Katsir itu abad ke-7 Hijriah, jauh Indonesia belum berdiri sudah dibahas di sini. Ya, sehingga jangan dikait-kaitkan kalau tidak menghormati ya berarti itu anti NKRI. Itu justru sebuah tindakan yang tidak toleransi. Sebuah tindakan yang ya memaksakan kehendak. Ya. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah dibahaslah secara ilmiah, dan di sini para fuqaha sudah membahasnya jauh sebelum kebiasaan itu ada di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, yaitu abad-abad 7-8 Hijriah yang zaman itu belum mengenal seperti itu, tapi sudah dibahas bentuknya dalam permasalahan berdiri dalam rangka menghormati atau menyambut atau mengagungkan. Jadi paham ini ya. Nah, karena pengkiasannya sama. Adapun bentuk penghormatan yang syar'i adalah salam. Salam, assalamualaikum, bersalaman dan mu'anaqah. Itu bentuk penghormatan yang paling memang disyariatkan. Bertemu dengan watahiyyatuhum fiha salam. Tahiyatnya, penghormatannya kaum muslimin adalah assalamualaikum. Kemudian musafaha, bersalaman. Kemudian mu'anaqah, berpelukan. Itu adalah penghormatannya antar sesama kaum muslimin. Ya, demikian. Adapun penghormatan-penghormatan yang sifatnya adat pada zaman Rasulullah itu ada isyarat. Orang Yahudi kalau salam pakainya isyarat, isyarat tangan. Enggak tahu bentuknya isyaratnya bagaimana, anak enggak paham. Ya. Tetapi diterangkan dalam hadis mereka dalam menghormati itu pakainya isyarat. Dan para ulama membahasnya itu makruh kecuali ketika salam itu tidak bisa diucapkan. Misalkan kita lagi sholat, ada orang salam, assalamualaikum. Jadi contohkan begini, maka boleh. Atau misalkan kita lagi naik mobil, dianya naik mobil, mengucapkan salam kayaknya enggak kedengeran, maka cukup klakson. Ya. Tapi kalau menjadikan klakson itu sebagai tahiyat atau sebagai penghormatan, bukan sebagai penghormatan pengganti, maka itu tentunya bukan perkara yang disyariatkan. Tapi kalau itu sebagai pengganti karena salam itu ta'adzur, tidak bisa diucapkan saat itu, maka itu boleh hukumnya. Sebagaimana Rasulullah pernah mengganti salam dengan isyarat saat beliau sholat. Beliau sholat ada yang salam, assalamualaikum. Maka beliau jawab dengan isyarat tangan. Bisa dipahami ya? Begitu. Misalkan jauh-jauhan, mau salam teriak gak dengar. Kita lambaikan tangan misalkan begini. Kira-kira boleh gak? Boleh, gak apa-apa. Ya, ketika salam itu kalau kita ucapkan teriak kayaknya kurang pas, diucapkan tidak keras juga gak nyampe. Akhirnya kita pakai lambaian tangan, ngangkat tangan. Ya, ini perkara-perkara yang boleh. Demikian. Itu perincian dari para ulama tentang masalah tahiyah, tentang masalah hormat. Ya, tahiyah itu artinya hormat. Dan tahiyahnya kaum muslimin secara asalnya adalah salam, bersalaman, musafaha, ya, jabat tangan, dan berpelukan. Ya, itu yang disyariatkan. Kemudian ada bentuk-bentuk yang diperbolehkan secara adat, seperti dengan isyarat tadi. Yang penting tidak mengganti salam. Tidak mengganti assalamualaikum dengan selamat pagi. Bukannya tidak boleh mengucapkan selamat pagi, boleh-boleh saja. Tetapi jangan mengganti assalamualaikum. Seperti dulu, saya masih ingat assalamualaikum mau diganti menjadi selamat pagi, siang, sore. Ya. Kalau sampai mengganti, itu yang namanya kebid'ahan, gak boleh. Tapi kalau kita katakan assalamualaikum warahmatullahi shabahal khair, selamat pagi, itu tidak masalah. Tapi kalau menjadikan ucapan shabahal khair, selamat pagi, shabahal masa, selamat sore, kemudian menggantikan salam, nah itu yang tidak disyariatkan. Ya, jadi paham ini ya. Nah. Kemudian fa'amma tikhaduhu daidanan fa innahu min syi'aril ajam. Adapun kalau menjadikan penghormatan secara berdiri sebagai sebuah daidan, daidan itu sebuah ritual, maka itu min syi'aril ajam. Syi'aril ajam adalah syiar yang tidak dikenal dalam Islam maksudnya. Tidak dikenal dalam syariat dan hukumnya tadi sudah diterangkan bisa tiga bentuk. Bisa jadi haram, bisa makruh, bisa mubah. Tergantung tujuan dan tergantung pelaksanaan. Wa qad jaa fi sunan annahu lam yakun syakhsun ahabbu ilayhi min Rasulillah wa kana idza jaa la yaqumuna lahu wa la ya'lamuna min karahatihi lidzalik. Oleh karena itu datang di dalam Sunan At-Tirmidzi dari Anas bin Malik bahwasanya tidak ada seorang pun yang paling dicintai di sisi beliau dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Rasulullah datang, tidak ada sahabat pun yang berani berdiri untuk menyambutnya karena Rasulullah tidak suka seperti itu. Ya. Sehingga ini membuktikan dari sisi apa? Pembahasan ulama tadi yang memperinci dilihat dari sisi siapa dan bagaimananya. Ya. Yaitu kalau dari sisi kitanya, ya, ketika kita tidak tahu dia suka atau tidak, maka ketika ada orang datang kita sambut dengan berdiri tidak mengapa. Tapi kalau ada orang yang sampai mewajibkan, mengharuskan, nah itulah yang jadi masalah. Bahkan Rasulullah, orang yang paling mulia sekalipun, sangat tidak suka kalau ada orang menghormati beliau dengan cara berdiri. Dan beliau bersabda, man ahabba yatamassala lahu rijal qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang suka untuk supaya orang itu menghormatinya dengan cara berdiri, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Nah, demikian. Yang paling tawadhu adalah, ini enggak usah dihormati dengan cara demikian. Penghormatannya adalah salam, assalamualaikum, salaman atau berpelukan. Itu penghormatan yang paling bagus. Penghormatan yang paling mulia. Ya, penghormatan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penghormatan inilah yang akan menjadi penghormatan di surga kelak nanti. Wa fil hadis al-marwi fi sunan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajlisu haitsu intaha bihi al-majlis. Walakin haitsu yajlisu yakunu sadra dhalika al-majlis. Bahwasanya dalam sebuah hadis di dalam sunan At-Tirmidzi pula, bahwasanya Rasulullah SAW terbiasa kalau duduk itu di ujung majlis. Jadi kalau ada majlis, salaman dulu, menyapa dulu, kemudian duduknya itu di akhir majlis nanti. Ya, di akhir majlis. Walakin haitsu yajlisu yakunu sadra dzalikal majlis. Akan tetapi suatu ketika Rasulullah itu duduk di awal majlis. Fakana sahabat yajlisuna minhu ala maratibihim. Maka kemudian para sahabat duduk sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka. Ya. Artinya sahabat itu tahu Rasulullah itu suka kalau yang paling dekat adalah orang yang paling mulia di sisi beliau, yaitu Abu Bakar. Maka Fasiddiq yajlisuhu an yaminih wa Umar an yasarih. Maka Abu Bakar Siddiq duduk di sebelah kanannya, kemudian Umar sebelah kirinya Rasulullah. Wa baina yadayhi ghaliban Utsman wa Ali, dan kebanyakan yang di depannya adalah Utsman atau Ali, li'annahuma kana mimma yaktubul wahya. Karena kebiasaannya Utsman dan Ali bin Abi Thalib adalah yang menulis wahyu. Itu kebiasaan Rasulullah kalau duduk kanannya Abu Bakar, sampingnya Umar, depannya itu Utsman dan Ali. Baru yang lainnya muter. Seperti itu. Kebiasaannya demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bermajlis dengan para sahabat. Wa kana ya'muruhuma bidzalika, dan beliau memerintahkan memang Ali dan Utsman untuk berada di depan mencatat wahyu-wahyu yang diturunkan. Demikian riwayat Muslim dari hadis A'mash dari Ammar bin Umair dari Abi Ma'mar dari Abi Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyaliyani minkum ulul ahlam wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Hendaknya yang paling dekat denganku adalah ulul ahlam wan nuha, orang yang punya ilmu dan orang yang punya wawasan kebijaksanaan yang luas. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Jadi ketika beliau bermusyawarah, yang paling dekat dengan beliau adalah yang paling utama, yang paling berilmu, yang paling bijak. Ya. Sehingga kalau beliau menyampaikan, yang mendengar pertama kali adalah orang yang paling berilmu, yang paling bijak. Sehingga pemahamannya sempurna. Kemudian yang setelahnya, setelahnya, dan setelahnya. Wa ma dzaka illa liya'qilu anhu ma yaquluhu sallallahu alaihi wasallam. Hal itu supaya manusia bisa memahami secara sempurna apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa li hadza amara ulaika an-nafar bil qiyam liyajlis alladziina waradu min ahli Badrin. Oleh karena itu, dalam asbabun nuzul ayat tadi, ya, beliau perintahkan, ya, orang-orang yang istilahnya biasa begitu disuruh berdiri, dan ketika turun ayat ini menggunakan lafaz ifsahu, berilah kelapangan, keluasan, ya, semoga Allah merahmati kalian. Maka mereka paham, kemudian orang-orang besar dari Ahlul Badr duduk di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita memang harus mengetahui kadar diri kita. Mengetahui kadar diri kita. Ya. Ketika duduk dengan seorang yang besar, ya, maka kita utamakan orang yang besar untuk di sampingnya. Ya. Orang yang besar untuk di sampingnya, di dekatnya. Ini merupakan adab dalam duduk. Ya. Kalau mau bermusyawarah, kita utamakan yang dekat dengan pemimpin musyawarah adalah orang-orang yang berwawasan, orang yang berilmu. Ya, ini sangat penting. Etika dalam duduk diatur dalam Islam. Imma li taksiri ulaika fi haqqil badriyin aw li ya'khudha al badriyin ay badriyun min al ilmi nasibahum. Atau tujuannya adalah supaya mereka yang bukan ahlul badr tidak mengurangi hak ahlul badr. Dan tujuannya pula adalah supaya orang-orang sahabat ahlul badr mendapatkan ilmu, ya, sesuai dengan porsinya mereka. Kama akhadha ulaika qablahum au ta'liman bi taqdimil afadil ila al-amam. Sebagaimana mereka pula sebelumnya adalah yang mengambil ilmu, ya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari urutan-urutan yang pertama. Artinya, ikhwan fi din azakumullah, memang etikanya adalah demikian. Etika dalam bermajlis. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Waqi' 'an al-A'mash an 'Ammarah ibn Umair al-Taymi an Abi Ma'mar an Abi Mas'ud qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah. Bahwasanya kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengusap pundak-pundak kami ketika salat. Diukur lurus atau tidak pundaknya. Kalau sekarang mungkin orang agak kagok mengamalkannya. Bahkan kalau kita sawusufufakum agak mengatur saja, ya sepertinya kayak kurang ini, tinggal takbir saja kalau gitu. Bukan, memang dalam sholat itu demikian, harus diluruskan, dirapatkan, diperbagus shafnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengusap dan meratakan pundak-pundak para sahabat supaya rata, lurus, rapat. Tapi tidak berdesak-desakan juga. Tidak sampai miring-miringan satunya begini, begini, bukan. Tapi pas, ya, proporsional. Dan beliau mengatakan, istawu wa la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum. Istawu, luruskan, rapatkan shaf. Jangan kalian berselisih dalam shaf. Nanti akan berselisih hati-hati kalian. Ya. Dari lafaz ini, perselisihan secara zahir akan berpengaruh kepada batin kita. Orang yang biasanya tidak mau duduk bersebelahan, biasanya secara hati memang sudah tidak cocok. Orang yang buang muka dari sahabatnya, dari temannya, memang berarti secara hati sudah tidak cocok. Makanya untuk mengobatinya adalah dilawan itu. Biarkan duduk di sampingnya atau tegur sapa, mengucapkan salam, sehingga akan mengurangi rasa kemarahan di dalam hati. Ya, kalau kita lagi marah dengan seseorang, sudah lebih dari 3 hari, ya hendaknya gimana pun kagoknya, ketemu orangnya ya salam, assalamualaikum. Nanti akan mengurangi rasa amarah kita kepadanya, rasa permusuhan kita dengan dia. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, semakin kesana itu semakin menumpuk rasa kebenciannya. Kita lanjutkan liyalini minkum ulul ahlam wan nuha thumma alladhina yalunahum. Hendaknya yang di belakangku dalam shaf adalah orang-orang ulul ahlam wan nuha, orang-orang yang punya hafalan, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang mudah ingat terhadap ilmu dia dan hafalan dia. Nah, itu utamanya demikian. Jadi walaupun kita berebut shaf pertama, tetapi yang afdol untuk di belakang imam adalah yang bisa mengingatkan imam ketika salah. Karena kita kalau sholat yang mengingatkan itu saf terakhir itu kadang gak jelas. Memang kita kadang salah bacaannya, tahu. Tetapi nunggu yang benar kan, subhanallah, di belakang orangnya. Gak jelas kan. Coba kalau di belakangnya kita persis. Safnya. Dia membenarkan bacaan kita. Kan akan bermaslahat. Tapi kalau yang membenarkan bacaannya itu paling belakang, akhirnya cuma bingung. Itu tadi bacanya apa? Ya kan? Qala Abu Mas'ud, wa antumul yawma ashaddu ikhtilafan. Kemudian setelah menyampaikan ini, dan kalian sekarang itu sangat banyak perselisihannya. Diawali karena tidak mau rapat, tidak mau lurus dalam shaf. Rupanya pengaruhnya besar. Orang yang sholatnya, shafnya gak mau rapat, gak mau lurus, akhirnya menyebabkan orang itu mudah berselisih antar mereka. Dan ini dampak amalan badan kepada hati. Mudah berselisih. Ya. Bahkan gak berani nginjak sejadahnya sampingnya. Suruh rapat, wah, sejadahnya orang kok. Memang kalau diinjak nanti marah, jadinya khawatir juga. Ya. Maka fa'antumul yawma asyaddu ikhtilafan. Sekarang kalian itu banyak sekali terjadi perbedaan pendapat, ikhtilaf, perselisihan-perselisihan. Ya. Demikian riwayat Muslim dan Ahlus Sunan kecuali Tirmidzi dari jalan periwayatan Al-A'masy. Wa idza kana hadza amru lahum fi sholati ayyaliyahu al-uqala minhum wal-ulama fa bi tariqil aula yakuna dhalika fi ghairi shalah. Kalau dalam salat saja Rasulullah menghendaki yang paling dekat dengan Rasul tempat duduknya atau shofnya adalah orang-orang yang berakal, yang ulama, yang berilmu, yang hafal Quran, maka tentunya juga di luar salat juga sama. Di luar salat juga hendaknya demikian. Dalam riwayat yang lain dari riwayat Abu Dawud min hadisi Muawiyah bin Salih an Abi Zahawiyah an Katsir bin Murrah an Abdullah bin Amr an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqimu shufufa wa hadu bainal manakibi wa saddul khalal. Aqimu shufuf, tegakkanlah saf-saf. Kemudian luruskanlah, ya, shaf tersebut dengan mengukur ini apa namanya bahu-bahunya diluruskan. Dalam riwayat lain bahkan Rasulullah mengukurnya dari dadanya, diusap semuanya. Tidak boleh ada yang terlalu maju atau terlalu mundur. Wasadul khalal. Dan tutupilah celah-celah. Jangan sampai ada yang longgar. Harus ditutup. Di dalam mazhab Syafi'iyah, kalau longgarnya itu melebihi atau anak kambing itu bisa masuk, itu shofnya batal. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, itu wajib juga yang namanya rapat. Dan batasan supaya tidak batal shofnya itu celahnya itu tidak boleh lebih seukuran yang bisa masuk anak kambing. Anak kambing kecil kan? Ya, anak kambing kecil. Sekitar 10 apa 15 cm. Itu dia bisa masuk. Kalau bisa masuk lebih dari itu, shofnya terputus. Tapi kadang disalahpahami, oh berarti shofnya itu jaraknya 15 cm. Akhirnya ada jarak 15. Ini salah memahaminya. Yang dimaksud adalah justru jarak maksimalnya. Ya. Karena kalau sudah lebih dari itu, dianggap terputus shofnya. Terputus shofnya. Maka sesuai sunnah adalah dengan benar-benar ditempelkan, diluruskan, tetapi tidak sampai berdesak-desakan. Nah, fadhil dikumandangkan azan terlebih dahulu. Fadhil barakallahu fikum. Ikhwan fi din azakumullah, kita lanjutkan. Tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimu shufufa wa hadu bainal manakibi wa saddul khalala. Tegakkanlah saf-saf. Hadu bainal manakibi, tempelkanlah antara bahu-bahu. Wa saddul khalal, dan tutupilah celah-celah. Walinu bi aidi ikhwanikum, dan linu bi aidi ikhwanikum, hendaknya jangan kaku terhadap tangan saudara kalian. Jadi walaupun ditempelkan, tetapi jangan sampai apa istilahnya seperti berdesakan begitu. Jadi tempel saja, tetapi jangan sampai desak. Desak itu bagaimana ya? Menekan itu jangan. Jadi nempel tapi jangan menekan tangan saudara kalian. Wala tadaru furujatin li syayatin, dan jangan biarkan ada celah untuk syaitan masuk di dalam sok. Jangan biarkan syaitan itu masuk dalam celah-celah sok tadi. Wa man wasala safan wasalahu Allah. Siapa yang menyambung saf, maka Allah akan sambung dia. Wa man qata'a safan qata'ahu Allah. Barang siapa yang memutus saf, Allah akan putus rahmatnya dari dia. Ya, maka saf itu di dalam salat sangat penting sekali. Wa li hadza kana Ubay bin Ka'ab sayyidul qura. Idza intaha ila safil awwal intaza'a minhu rajulan yakunu min afnadin nas wa yadkhulu huwa fi safil mutaqaddam. Oleh karena itu Ubay bin Ka'ab, pimpinan daripada pembaca Quran, ketika beliau memeriksa saf pertama, beliau terkadang memasukkan orang yang di belakang sendirian untuk bergabung dengan saf yang di depannya. Ya. Memilihkan orang. Misalkan memilihkan ada dua makna di sini. Misalkan ada orang yang di belakang dimasukkan ke saf yang pertama, atau di sini kalau ketika di belakangnya itu tidak ada yang pembaca Quran, penghafal Quran, maka dia ambilkan orang yang saf di belakang tapi dia hafal Quran untuk supaya ke depan. Wa amma Abdullah bin Umar fa kana la yajlisu fil makan alladhi yaqumu lahu sahibu anhu amala bi muqtada ma taqaddama min riwayat hadha al hadis alladhi awradnahu. Adapun Abdullah bin Umar, beliau tidak berani duduk di tempat yang biasa diduduki oleh saudaranya. Ya, misalkan saudara ini biasa duduk di sebuah tempat tertentu, pojok tertentu, maka beliau tidak duduk di tempat yang biasa diduduki oleh orang tadi. Walaupun kalau khusus masjid itu tidak boleh kita mengkapling masjid. Mengkapling masjid itu bagaimana ya? Jadi mengaku posisi inilah hanya milik dia. Begitu. Itu tidak boleh. Siapa yang di situ, wah dusir. Tidak boleh seperti modelnya. Tetapi dalam bab etika saja kita hendaknya mengetahui kalau ada orang yang biasa di situ, maka kita jangan duduk di situ. Ya, ada orang yang biasa mungkin di pojok, di belakang, dan itu sudah jadi kebiasaan dia, nyamannya bagi dia. Maka kita ketika tahu posisi orang tersebut, maka jangan menduduki tempat duduknya. Inilah perhatian para sahabat mengamalkan hadis ini dan memperhatikan etika-etika dalam bermajlis. ولنقتصر على هذا المقدار من النموذج المتعلق بهذا الآية وإلا فبسطه يحتاج إلى غير هذا الموضع. Demikianlah kami ringkas dari penjelasan masalah etika dalam bermajlis atau bersaf, ya, dan ini kita sampaikan secara ringkas saja karena pembahasan daripada perkara ini itu sangat luas sekali, ya. وفي الحديث الصحيح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ أذبل ثلاثة نفر. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Ketika Rasulullah duduk di tengah-tengah kami, datanglah tiga orang. Wa amma ahaduhum fawajada furjatan fil halaqah fadakhala fiha. Adapun salah satunya mendapati ada celah tempat duduk, maka dia masuk duduk di situ, di halaqah. Wa amal akhar fajalasa wara'an nas. Adapun yang lain, yang kedua, dia duduk di belakang jauh dari manusia yang berhalaqah. Berhalaqah ilmu. Wa adbara salis, dan yang ketiga pergi, zahiban. Ya, tidak berhalaqah dan tidak duduk mendengarkan ilmu walaupun di luar halaqah. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khabari salasa?" Maukah aku beritakan kepada kalian berita tiga orang tadi? Fa amma al-awwal fa awa ila Allah fa awahu Allah. Adapun yang pertama, dia berlindung kepada Allah, maka Allah lindungi dia. Karena dia duduk bermajlis ilmu, berada di dalam halaqah, berarti dia berlindung kepada Allah, maka Allah akan lindungi dia. Ya. Allah akan lindungi dia. Wa amma tsani, adapun yang kedua, fastahya Allahu minhu. Yang kedua, dia malu terhadap Allah, Allah pun malu terhadapnya. Wa amma tsalits, adapun yang ketiga, yang tidak ikut halaqah ilmu dan tidak mau mendengarkan ilmu, fa'aradha, dia berpaling, fa'aradha Allahu anhu, maka Allah berpaling darinya pada hari kiamat. Ya. Ini adalah tiga keadaan orang terhadap halaqah ilmu, terhadap majlis ilmu, majlis taklim. Yang terbaik yang pertama, dia bergabung, duduk di halaqah ilmu. Maka Allah akan lindungi dia. Dalam kebaikan, dalam keberkahan, dalam rahmatnya. Yang kedua, dia malu untuk bergabung, tapi dia dengarkan di belakang. Berpisah dari halaqah, tapi dia dengerin pengajiannya. Dia malu terhadap Allah, maka Allah pun malu terhadap dia. Tetap Allah beri rahmat dan pahala bagi dia. Yang ketiga, orang yang justru berpaling dari ta'lim, dari halaqah, dari majlis, maka Allah pun berpaling dari dia. Tidak memberikan rahmatnya, tidak memberikan ampunannya. Wassallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula di antara adab dalam bermajlis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, haddatsana Ajab bin Ziyad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Usama bin Zaid an Amr bin Shu'aib an abihi an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li rajulin ay yufarriqa baina ithnaini illa bi idznihima. Tidak halal bagi seseorang memisahkan di antara dua orang kecuali dengan izin. Misalkan ada dua orang duduk nih. Duduk misalkan. Berdua ini misal. Kemudian ada orang datang, itu enggak boleh duduk di tengahnya. Kecuali izin. Kecuali izin. Atau kalau dua mungkin, nah ini contohnya. Nah. Misalkan ada yang duduk minta di tengah di antara keduanya, Pak. Itu enggak boleh kecuali izin. Ya, ini kan duduk berdua. Iya, Pak. Pak Marno. Ya, Pak. Duduk. Kemudian ada orang tiba-tiba duduk di tengah, ngusel di tengah, duduk. Sopan enggak kira-kira? Enggak sopan. Nah, kalau memang mengharuskan, maka harus minta izin. Boleh saya duduk di sini? Oh, monggo. Silakan. Bahkan kalau ada tempat kosong, tanya, kosong? Kosong. Karena barangkali, misal, kosong tersebut, orangnya itu lagi keluar. Dan sebelumnya dia duduk di situ. Ya, misalkan dia bermajlis, kemudian nanti wudu. Kan otomatis kosong tempat tersebut. Itu jangan langsung kita tempati. Sampai tanya kepada sampingnya, di sini kosong? Oh kosong, betul. Tapi, oh tadi ada orangnya lagi wudu. Maka hendaknya kita cari yang lainnya tempat. Ya, itu adalah adab dalam duduk dalam bermajlis. Ya, etika. Etika-etika seperti ini ya harus ditanamkan kepada kita. Jangan seenaknya ibaratnya. Kalau kita ingin menjadi seorang yang berakhlak, beretika. Ya. Waqad ruwiya 'an Ibnu Abbas wal Hasan al-Basri wa ghairihima annahum qalu biqalihi ta'ala Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya ketika menafsirkan wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum, yakni fi majalisil harbi, yaitu dalam medan perang. Qalu wa ma'na qalihi wa idza qila shusu fangsusu ai inhadu lil qital. Ya. Wa qala qadada wa idza qila shusu fangsusu ai idza du'itum ila khairin fa'ajibu. Kalau sudah dipanggil menuju kebaikan, datangilah. Jadi tafsir yang pertama rupanya wa idza qila shusu fangsusu, yaitu kalau kalian sudah disuruh untuk berangkat perang, berangkatlah. Ini seperti hadis wa idza stungfirtum fangfiru. Kalau kalian sudah dipanggil untuk jihad, berangkatlah. Ya, ini penafsiran yang pertama, wa idza qila shuzu fangshuzu. Oleh karena itu di antara adab kalau negara itu lagi aman, maka jangan ngajak-ngajak untuk ayo kita jihad, ayo ayo kita jihad. Karena kalau nanti turun komando dari pemerintah, kita disuruh jihad, malah keberatan sendiri gak mau ikut. Kan begitu. Ini kalau lagi musim Palestina kayak gini kan, ayo kita jihad ke Palestina. Alhamdulillah pemerintah itu punya pertimbangan sendiri tentunya ya. Mereka tahu politik dunia, tahu strategi dalam berperang, sehingga tidak memungkinkan. Mungkin keputusannya jangan. Pakai diplomasi saja, pakai gencatan senjata saja. Maka kita harus sami'na wa ata'na dengan keputusan pemerintah-pemerintah tersebut. Karena kalau kita kemudian diiyakan berangkat, belum tentu kitanya bisa. Contoh pada perang apa itu? Rasulullah yang sebelumnya awalnya itu tidak mau berangkat melawan keluar Madinah. Apa? Perang Ahzab kalau gak salah ya. Perang Ahzab. Musuhnya sangat banyak. Ibaratnya kalau keluar dari Madinah, ini akan sangat berat bagi kaum muslimin. Tetapi beberapa orang mendesak, ayo Rasul berangkat saja, kita lawan saja, tanding saja. Sampai akhirnya Rasulullah mukanya memerah, kemudian berjalan dengan cepat. Akhirnya beliau pakai baju tempurnya, bawa senjata sama tameng, siapkan kuda. Akhirnya orang yang tadi nyuruh Rasulullah, ayo kita perang saja dengan orang-orang musyrikin, justru melempem. Aduh, kok perang-perang ini? Tadi ngajaknya perang, giliran pimpinannya, imamnya sudah, ayo kita berangkat, melempem dia. Maka jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Lagi aman, pengennya perang, giliran perang, pengennya damai. Kan repot. Ya. Ini yang akhirnya membuat kacau keamanan. Artinya yang namanya jihad itu gak sendirian. Seperti sholat jamaah. Gak mungkin antum sendirian dianggap sholat jamaah. Sholat jamaah itu harus ada imamnya, harus ada shofnya. Persis kayak jihad itu seperti itu. Harus ada imamnya, harus ada shofnya, ada barisannya, ada komandan-komandan tempurnya, ada strateginya. Ada aba-aba, maju, nyerang, mundur, sementara, dan seterusnya. Itu semuanya ada, harus ada imamnya. Seperti kita ruku, sujud, gerakannya itu mengikuti imam. Persis jihad itu seperti itu. Kalau kita ngadakan sendiri, wah kesuwengi imame, wah saya sholat sendiri saja, ya gak teranggap sholat jamaah. Sama jihad itu seperti itu. Gak bisa sendirian. Jihad adalah amalan jamaah, amalan bersama. Tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Kata para ulama, bahwasanya jihad itu bisa jadi fardu ain dengan tiga sebab. Yang pertama, ketika pemerintah sudah nyuruh. Wa idza stungfirtum fangfiru, kata Rasulullah. Kalau kalian sudah disuruh berangkat jihad, berangkatlah. Kalau disuruh berangkat perang, berangkatlah. Maka wajib, gak boleh mundur saat itu. Mundur, dosa besar. Khaluf yaumaz zahaf, dosa besar. Yang kedua, ketika negara diserang. Negara diserang, musuh sampai. Misalkan di Indonesia pernah agresi militer Belanda, Inggris datang ke sini menduduki Indonesia. Maka yang ada di sini wajib mengangkat senjata perang. Itu pun harus berkonsolidasi dengan pemimpin supaya perangnya itu berstrategi. Karena perang tidak berstrategi kacau, kalah. Seperti kisah perang Yarmuk. Kaum muslimin cuma 35.000. Orang-orang musyrikin sampai 250.000. Tetapi orang Romawi kalah. Karena apa? Strateginya kalah dengan strategi kaum muslimin. Jadi orang Romawi itu saking takutnya perang melawan kaum muslimin karena sebelumnya kalah dengan Khalid bin Walid saat perang Mu'tah. Saat perang Yarmuk, pasukan Romawi itu dibelenggu kakinya dan tangannya supaya tidak kabur, dipaksa suruh melawan kaum muslimin. Kalau kaum musliminnya malah berbaiat. Ya, berbaiat siap mati. Orang-orang Romawinya malah dipaksa suruh perang sampai tangannya dikerangkeng. Jadi satu regu itu 10 orang dikerangkeng semua supaya tidak ada yang kabur. Ya, inilah ma'asyiral muslimin, artinya pertempuran itu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang senang. Artinya jangan kita kemudian, ayo kenapa kita tidak jihad saja? Ya, kamu belum merasakan nanti. Jihad itu tidak bisa sendirian. Harus bersama-sama. Bersama pemerintah, bersama kaum muslimin. Butuh strategi, butuh tenaga, butuh waktu. Dan tentunya nanti akan kehilangan banyak hal. Maka harus dimatangkan strateginya. Yang pertama, perintah pemimpin itu jadi fardu ain. Yang kedua adalah penyerangan dari pihak musuh kepada negeri kita, jadi fardu ain. Yang ketiga adalah ketika ada saudara kita di daerah kita yang ditangkap, maka kita wajib untuk membebaskannya. Baik membebaskan secara pertempuran atau membebaskan secara tebusan. Nah, itu harus ada strategi. Kalau kita masing-masing maju sendiri-sendiri ya nggak jadi, kalah pastinya. Karena yang namanya perang itu bukan hanya masalah jumlah, bukan hanya masalah semangat dan kemampuan, tapi strategi. Strategi, manajemen pertempuran yang bagus, itu akan bisa maksimal dalam bertempur. Kekuatannya banyak, strateginya gak bisa, ya kalah. Ya. Maka cerdaslah kita. Ya, cerdaslah. Bukan kita anti jihad, bahkan kalau ada seruan jihad, sekarang ya insya Allah, ya sarallah. Allah mudahkan kita untuk berangkat. Tetapi, ya, kalau pemerintah tidak menyuruh, ya sudah kita gak usah maksa-maksa. Khawatirnya kita maksa, kita aja sendiri yang maksa nanti gak mau. Kabur. Ini yang bahaya. Jadi pahami ya? Nah, maka pengkiasan jihad itu seperti sholat berjamaah. Ada imamnya, ada shofnya harus rapat, harus kuat, ada shof berikutnya, berikutnya, berikutnya, dan seterusnya. Tidak boleh ada celah di situ. Nah, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.